Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga rahmat Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari yang cerah ini, Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita di salah satu rumahnya ini, di majlis ilmu, di salah satu taman-taman surga dunia, untuk mengkaji, mengupas sebuah tema yang teramat penting bagi setiap hamba, yaitu nikmatnya mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, al-mahabbah atau cinta adalah pintu yang amat luas. Ia merupakan nikmat terbesar, nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Mahabbah atau cinta adalah sumber segala perbuatan, karena perbuatan di dalam kehidupan di dunia ini tidak akan terjadi dan tidak akan dilakukan kecuali apabila didasari dengan cinta dan keinginan. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang enggan dan tidak mau adalah karena didasari kebencian dan ketidaksukaan terhadap sebuah perbuatan. Hati tanpa mahabbah, tanpa cinta, tidak ada kehidupan di dalamnya. Bahkan seorang hamba tidak mungkin hidup di dunia tanpa mahabbah, tanpa cinta. Dan cinta yang kita maksud di sini adalah mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin seorang manusia hidup di dunia ini tanpa mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak orang berbicara tentang cinta, tentang mahabbah, tentang mahabbatullah, tentang mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi tidak seorang pun yang bisa mengungkapkannya, melukiskannya, menuangkannya di kanvas-kanvas lukisan, atau mengungkapkannya dengan bait-bait syair mereka, dengan rangkai aksara mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa mendefinisikan secara sempurna makna cinta. Oleh karena itu, mahabbah adalah kehidupan hati. Sehingga sebagian ahli ilmu menuturkan, bi annal mahabbata lil qalbi kal basari lil aini wa kas sam'i lil udhuni wa kal kalami lil lisan. Sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwasanya mahabbah, cinta bagi hati itu, posisi cinta bagi hati itu seperti pandangan bagi mata. Apa artinya? Seseorang memiliki mata tetapi dia tidak bisa melihat. Atau pendengaran bagi telinga. Seseorang memiliki telinga tetapi dia tidak bisa mendengar. Atau seperti kata-kata bagi lisan. Apabila hati kosong dari mahabbah, dari cinta, maka hilanglah fungsi hati tersebut. Bahkan lebih dari itu, wahai saudara saudariku yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagian ahlul ilmi menjelaskan lebih besar dan lebih agung daripada itu. Mereka mengatakan mahabbah, cinta bagi hati seseorang itu laksana ruh bagi jasad. Laksana ruh bagi jasad. Badan manusia apabila ruh telah meninggalkannya, kosong dari ruh, lebih dari 3 hari membusuk sudah. Tidak sampai 3 hari sudah mulai membusuk. Begitu juga apabila hati kosong dari mahabbah, maka dia akan membusuk, hampa, gersang. Dan tidak mungkin ada seorang hamba di atas dunia ini hidup tanpa cinta. Dan cinta yang kita maksud di majlis ini adalah cinta Allah, mahabbatullah jalla wa'ala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allahu wa iyyakum. Hati yang mencintai sesuatu, dia tidak berpikir kecuali kepada apa yang dicintainya. Pikirannya, hatinya senantiasa tertuju kepada sesuatu yang dia cintai. Bahkan dalam kondisi yang sangat berat sekalipun, kalau benar-benar dia mencintai sesuatu itu, dia akan senantiasa mengingat, berpikir, berkonsentrasi, hatinya senantiasa mengarah dan tertuju kepada sesuatu yang dicintainya. Dan dia tidak akan pernah melupakannya. Seorang ulama ditanya oleh salah seorang muridnya, apa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang mencintai tidak akan menyiksa, menghukum kekasihnya atau yang dicintainya? Artinya, apabila seseorang mengasihi, mencintai sesuatu, dia akan menjaganya, dia akan merawatnya dengan sepenuh hatinya, dia akan berpikir senantiasa untuk kebaikan, kepentingan yang dicintainya. Apa dalilnya dari Al-Quran? Lalu dibawakan oleh ulama tadi, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku, mereka berkata, kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yahudi, Nasrani mengaku mereka itu anak-anak Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau memang kalian itu dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, falima yu'adzibukum bidhunubikum, kenapa Allah menghukum kalian, menyiksa kalian dengan dosa-dosa kalian? Kalau memang betul Allah mencintai mereka, tentu Allah tidak akan menghukum mereka. Karena cinta akan menumbuhkan kasih dan sayang. Kaum muslimin, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mahabbah atau mahabbatullah adalah aslu tauhid. Adalah pondasi dasar tauhid. Tidak akan sempurna tauhidullah, tidak akan sempurna tauhid seseorang dalam mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan dengan mahabbah, dengan mencintai Allah. Seseorang yang mengaku mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, tetapi dia tidak mencintai Allah, maka tauhidnya tidak sempurna. Dan itu tidak akan sempurna kecuali cintanya tersebut juga sempurna hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada sekutu dan tandingan. Tidak ada cinta lain. Tidak ada cinta segitiga. Cintanya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb kita, tidak meminta kita, tidak menginginkan kita, kecuali kita mengosongkan hati kita hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ada penyair yang mengatakan, jika aku lukis namamu di langit biru, awan akan menghapusnya. Jika aku ukir namamu di samudra nan luas, gelombang akan menenggelamkannya. Tapi aku akan ukir namamu di dalam hatiku sehingga tidak seorang pun yang menyentuh. La ilaha illallah. Itu hanya hak Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hanyalah hak Allah tabaraka wa ta'ala. Allah meminta kepada kita, menginginkan kita saudara-saudariku mengotongkan segala cinta yang bisa mengalahkan mahabbatullah di dalam hati kita. Cinta Allah di dalam hati kita. Wajib. Mahabbatullah lebih besar dari segala sesuatu di hati kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Barang siapa yang berpaling dari kalian, murtad, berpaling dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dari agamanya, fasawfa ya'ti Allah, maka Allah akan gantikan dia. Allah akan gantikan orang-orang yang berpaling itu biqaumin, dengan orang-orang yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Cinta berbalas cinta. Jadi mereka betul-betul memurnikan cinta mereka kepada Allah. Kalau mereka berpaling dari cinta tersebut, Allah akan musnahkan mereka. Allah akan lenyapkan. Allah akan gantikan dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Azillatin 'alal mu'minin, mereka tawadu, tidak sombong terhadap orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mulia di hadapan orang-orang yang kafir. Yujahidun, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah ini, yujahiduna, berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, wa la yakhafuna laumata la'im, dan dia tidak takut celaan orang-orang yang mencelanya. Jadi saudara-saudariku, al-mahabbah, cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh ada cinta lain yang menandinginya. Tidak ada cinta segitiga. Kita mencintai Allah di dalam hati kita, dan kita juga mencintai yang lain yang sama cintanya tersebut dengan cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mencintai Allah yang benar, yang sempurna, haruslah hati kita, pikiran kita, betul-betul kita tujukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis qudsi, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu rabbul izzati tabaraka wa ta'ala. Rabbul izzah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad baraztuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, orang-orang yang aku cintai, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dengarkan wahai saudara-saudariku, kata Allah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang memerangi orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, faqad baraztuhu, dalam lafaz lain, faqad a'lantuhu bil harb, maka aku telah mengumumkan peperangan melawan orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan atasnya. Seorang yang mencintai Allah pasti menunaikan yang fardu, kewajiban-kewajibannya. Bahkan lebih dari itu, karena dia benar-benar mencintai Allah, hai saudara-saudariku, maka bukan sekedar mengerjakan yang fardu saja, hatinya telah dipenuhi oleh cinta, pikirannya, akalnya, semuanya tertuju untuk Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Wa la yazalu 'abdi taqarraba ilayya bin nawafil, kata Allah dalam hadis kursi tersebut tabaraka wa ta'ala, dan hambaku senantiasa selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena kalau kewajiban, seseorang melakukannya karena takut akan hukuman. Kalau dia tidak melakukan, dia takut dihukum. Oleh karena itu, banyak yang melakukan kewajiban. Tetapi yang melakukannya dengan sukarela, menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang sukarela, di tengah gejolak-gejolak syahwat dan tipu daya dunia, siapa yang sanggup? Itulah dia orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di hatinya tidak ada kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila dia berbicara, dia tidak berbicara kecuali untuk Allah, karena Allah dan di jalan Allah. Apabila dia mendengar, dia tidak mendengar kecuali karena Allah, untuk Allah dan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika dia bergerak, jika dia diam, dia berbuat, tertawa, tersenyum, menangis, semuanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah melanjutkan di hadis kursi tersebut, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Kapan Allah mencintainya? Setelah dia melakukan yang fardu, kemudian menyempurnakan cintanya tersebut dengan ibadah-ibadah sunnah. Seorang yang mencintai seseorang seringkali dengan sukarela mengerjakan sesuatu yang disukai oleh orang yang dicintainya. Ketika kita punya sahabat, kita berusaha dengan sukarela melakukan sesuatu yang disukai dan membuat sahabat kita tersebut suka dan ridho. Jika kita mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ingin mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini dia. Kerjakan yang fardu, lengkapi dengan yang sunnah. Sehingga apabila aku mencintainya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, wa yaduhu allati yabtishu biha, dan tangan yang dia berbuat dengannya, wa rijluhu allati yamshi biha, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Semuanya itu untuk ridha Allah dan di bawah ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berbicara, dia mendengar, dia melihat, dia berbuat, dia melangkah di bawah naungan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala dan untuk keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila sudah seperti itu, Allah melanjutkan, wala in sa'alani la'utiyanna. Ini dia cinta. Allah ketika mencintai seorang hamba, wala in sa'alani la'utiyanna, segala yang diminta oleh hamba tersebut akan diberikan oleh Allah. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Allah meminta kepada kita untuk beribadah kepadanya, menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat. Kalau memang benar kita mencintai Allah, kita akan berikan segala sesuatu yang diminta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Allah memberikan apa yang diminta oleh hamba yang dicintainya. Wala in ista'adzani, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, la'idzannah, niscaya aku akan melindunginya. Niscaya aku akan melindunginya. Jadi saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhidullah azza wa jal, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan landasan cinta dan takut, dengan dua sisi yaitu cinta dan takut, maka tauhidnya niscaya akan sempurna dan itu akan terbukti dalam perbuatannya. Kalau memang betul dia mentauhidkan Allah dengan landasan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia tidak mau didahului oleh seorang pun dalam mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak mau ada orang lain yang mengalahkannya dalam menjalankan perintah Allah. Dia tidak ridho dan tidak rela kalau dia lihat ada orang lain di depannya dalam menjalankan ketaatan, segera dia berlomba, dia pacu. Hatinya sentiasa berlomba, berlomba dan berlomba untuk menjadi yang terdepan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai napasnya yang terakhir. Begitulah. Kalau seseorang mencintai sesuatu, dia akan berlomba untuk mendapatkan yang dicintainya, walaupun harus mengorbankan yang paling berharga yang dimilikinya. Kalau kita melihat saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita melihat merenungi perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita dapati manusia atau hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam melaksanakan dan menerapkannya. Contoh salat. Salat perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang berbeda-beda pula bertingkat-tingkat dalam menjalankannya. Ada yang berada terdepan, di barisan terdepan. Ada yang di belakang. Bahkan ada yang bermalas-malasan. Bahkan ada yang tidak mau menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kadar mahabbah cinta kepada Allah di dalam hati manusia. Hati apabila dia betul-betul bergantung, terikat kepada Allah Azza wa Jal, betul-betul mencintai, karena orang yang mencintai sesuatu hatinya akan terikat dengan yang dicintainya. Kalau hati betul-betul mencintai Allah Azza wa Jal, hati menjadi terikat dengan Allah Azza wa Jal, maka cinta tersebut akan menggerakkan tubuhnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Qaidah Al-Qaidah fil Mahabbah, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kaedah Cinta. Belum ada terjemahan buku tersebut, dan luar biasa. Beliau menjelaskan, wa aslu kullu fi'lin wa haraka fil alam minal hubbi wal irada. Asal segala perbuatan dan gerakan di alam semesta ini dari cinta dan irodah, keinginan. Fahuwa aslu kulli fi'lin wa mabda'uhu. Cinta, keinginan adalah asal sumber motivasi segala perbuatan dan gerakan. Kama annal bughdha wal karahata, sebagaimana benci dan ketidaksukaan, mani'un wasadun likulli ma in aqada bisababihi wa madatihi bitarki. Sebagaimana rasa benci dan ketidaksukaan menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan dan perbuatan tersebut. Lalu beliau mengatakan, fa amma wujudul fi'li fala yakunu illa an mahabbah wa irada hatta dafa'ahu lil umur allati yaqra'uha wa yubghidha huwa. Adapun adanya perbuatan tidak akan terjadi, tidak akan muncul kecuali dari dasar cinta dan keinginan. Bahkan karena cinta dan keinginan ini, seseorang rela melakukan sesuatu yang dibenci oleh jiwa dia, oleh nafsu dia. Dia tidak suka. Siapa yang ingin terpisah dari keluarganya? Siapa yang ingin kehilangan harta benda? Siapa yang ingin bersimbah darah? Tidak ada yang ingin. Tetapi tatkala mereka, hamba-hamba Allah tersebut, mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih dari segala sesuatu, semuanya itu menjadi remeh. Perkara-perkara yang dibenci oleh orang tersebut akan diarunginya, akan dilaluinya, dan akan dinikmatinya. Ini dia. Kalau betul-betul seorang itu mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya cinta tersebut akan menggerakkannya untuk mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudariku, kita melihat sebaliknya, barang siapa yang cinta mahabbatullah, mencintai Allah di hatinya lemah, mahabbatullah di dalam hatinya lemah, tidak sempurna, seperti ahli-ahli dunia, budak-budak dunia, hamba-hamba dunia, maka dia akan terjerumus ke dalam cinta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekalipun dia tahu dengan mencintai selain Allah Tabaraka wa Ta'ala itu, dia akan susah, resah, gundah gulana. Sekalipun dia tahu bahwasanya dia akan berpisah dengan yang dicintainya tersebut. Berbeda dengan orang yang mencintai Allah, mereka akan senantiasa bersama Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhirat mereka akan bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang mencintai dunia, dia tahu dia akan berpisah dengan dunia itu, dan dia tahu bahwa dunia itu tidak kekal, tidak abadi. Tetapi dia terjerumus dalam cinta yang ternoda sehingga mengalahkan cintanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dia akan melakukan, mengorbankan apa saja yang dia miliki untuk cintanya yang tidak benar tersebut. Lihatlah wahai saudara-saudariku, seorang pria misalnya yang hatinya terpikat kepada seorang wanita. Kata orang, cinta itu buta. Seorang pria yang hatinya sudah terpedaya, sudah terpikat kepada seorang wanita sehingga membutakan mata hatinya, dia akan, bisa jadi dia akan mengorbankan apa saja yang paling berharga yang dia miliki untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Barang siapa yang hatinya terpikat kepada harta benda dunia, dia akan mengorbankan, mengumpulkan harta benda tersebut sepanjang usianya, walaupun dan sekalipun dia tidak mendapatkannya. karena sudah tergila-gila dengan harta. Harta itu hilang dan pergi saja dari diri dia. Dia tidak menikmatinya, tetapi dia korbankan juga usia dia untuk mengejar harta benda dunia tersebut. Itulah dia dunia yang banyak memecah belah, yang banyak merisaukan, meresahkan hati kebanyakan orang. Dan tidak akan ada yang selamat di dunia dan di akhirat kecuali orang yang betul-betul bergantung kepada Allah Tabaraka wa Taala dan berusaha memurnikan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhi, ukhti, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Masalah mahabbah ini akan lebih nampak nyata oleh kita untuk mengujinya. Ujian cinta, mahabbah, kesejatian cinta kepada Allah akan nampak ketika ada perintah, larangan, ujian dan cobaan. Di situ akan nampak siapa yang betul-betul mencintai Allah Tabaraka wa Taala dan siapa yang tidak. Seorang yang mencintai Allah Tabaraka wa Taala ketika dia melakukan ketaatan, dia tidak ingin ada orang lain yang mengalahkannya. Dan dia ingin senantiasa terdepan. Inilah yang terjadi pada Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, saudara-saudariku, ketika diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk pergi ke Miqat, lalu dia pergi bersama asbat Bani Israel, bersama Bani Israel. Ketika jarak dia dengan Miqat sudah semakin dekat, Miqat tempat yang dijanjikan oleh Allah semakin dekat, cinta dan rindu di jiwa dan di hatinya untuk bertemu dengan Allah semakin bergejolak. Akhirnya Nabi Musa bergegas sehingga kaumnya Bani Israel tertinggal di belakangnya. Lalu Allah Tabaraka wa Taala berkata kepada Musa, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Hai Musa, apa yang membuatmu meninggalkan kaummu? Apa yang membuatmu meninggalkan kaummu? Allah menegurnya. Lalu Nabi Musa pun menyebutkan alasannya. Alasan dan meminta maaf, alasan cinta, mahabbah seseorang yang mencintai sesuatu. Musa berkata, "Qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Mereka kaumku itu ada di belakangku menyusul wahai Allah, dan aku bergegas cepat menemuimu, meninggalkan mereka litardo, karena aku ingin engkau ridho kepadaku. Dia tidak ingin ada yang mendahuluinya datang ke mikot tersebut. Nah, begitulah seharusnya seorang mukmin yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia senantiasa terdepan untuk menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Di situ diuji kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, para nabi dan rasul, al-anbiya wal-mursalin, adalah orang yang makhluk yang paling cepat untuk memenuhi cinta Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang mengalahkan nabi dan rasul dalam mencintai Allah dan dalam mentaati Allah tabaraka wa taala. Siapa makhluk yang paling mencintai Allah azza wa jalla? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa makhluk yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dia senantiasa terdepan dalam ketaatan, dalam menjalankan perintah dan dalam jauh dari larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman memuji, menghibur orang-orang yang mencintainya. وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَأَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, فَأُولَٰئِكَ, maka mereka itu, مَأَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, maka mereka tersebut akan bersama orang-orang, أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di sini Allah tabaraka wa taala tidak mengatakan wa man yuhib, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul. Tetapi dikatakan oleh Allah wa man yuti illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Tidak dikatakan wa man yuhib, barang siapa yang mencintai. Kenapa? Apa rahasianya? Karena ketaatan adalah bukti nyata benarnya cinta kita. Kalau cinta, mahabbah, semua orang bisa mengaku. Tetapi di sini Allah katakan, "Wa man yuti'illaha war rasul," barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul, maka mereka kelak bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah tabaraka wa taala. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu dengan para nabi, was-siddiqin, dengan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dengan para syuhada, was-salihin, dan dengan orang-orang yang soleh di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi ketika ada perintah dan larangan, disitulah diuji kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika salah seorang kita berdiri di pintu masjid, terkadang kita melihat orang-orang yang senantiasa keluar masuk masjid. Dia tidak pernah bosan dan jemu dengan masjid. Seolah-olah masjid itu lebih dia cintai dari rumahnya. Seolah-olah masjid itu adalah tempat yang paling indah bagi dia di dunia. Oleh karena itu, salah seorang imam kaum muslimin, Sa'id ibn al-Musayyib, tabi'in yang mulia, ketika beliau terlambat suatu ketika salat asar, kalau saya tidak salah salat asar, dan bukan disengaja terlambat karena waktu itu dia dihukum oleh gubernur kota Madinah, oleh Amirul Madinah, berdasarkan perintah khalifah, diikat di atas keledai lalu diarak keliling kota Madinah, dan ternyata baru selesai sampai ke masjid, orang sudah selesai salat asar. Menangislah beliau, lalu dia berkata, "Punggung-punggung ini, tengkuk-tengkuk ini tidak pernah aku lihat sejak 40 tahun. Kenapa? Karena dia senantiasa terdepan dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak ingin ada yang mengalahkannya dalam perintah Allah tabaraka wa ta'ala. 40 tahun dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, berada di barisan saf yang terdepan. Ini dia orang-orang yang mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga sekali dia kecolongan, terlambat, bukan pula disengaja, menangis dia, sedih hatinya, karena hari itu dia tidak bisa betul-betul memenuhi cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi saudara-saudariku, di sini kita ketahui bahwa mahabbatullah darajat. Mahabbatullah itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sebagaimana keimanan itu juga bercabang-cabang dan bertingkat-tingkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menegaskan, "Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah." Keimanan itu memiliki lebih dari 60 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, itu keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Apa saja yang bisa mengganggu jalan umum, nampak oleh kita lalu kita singkirkan, itu termasuk keimanan walaupun yang paling rendah. Wal haya'u minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Nah, keimanan bertingkat-tingkat, begitu juga cinta bertingkat-tingkat. Ada cinta mahabbatullah yang tinggi seperti mahabbah cintanya para nabi dan rasul. Kemudian begitu seterusnya berdasarkan ketaatan seseorang tersebut, kesabaran seseorang tersebut di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Coba kita renungkan sebuah hadis yang mulia yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan cinta seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang membuat dan memotivasi mereka berlomba-lomba di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis tentang keutamaan bergegas dan bersegera datang di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa fi sa'atil ula." Barang siapa yang datang ke masjid di hari Jumat di saat yang pertama, tidak ditentukan di sini jam berapanya, tidak. Tetapi dia lebih awal, bergegas, tidak didahului oleh seorang pun, kecuali hanya segelintir orang yang datang bersamanya. Barang siapa yang datang di saat-saat pertama di hari Jumat, faka'annama qarraba badanah. maka dia seperti orang yang berkorban dengan seekor unta. Wa man jaa fi as-sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang datang di saat yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seolah-olah dia seperti orang yang berkorban sapi. Wa man jaa fi as-salisah, barang siapa yang datang di saat yang ketiga, faka'annama qarraba kabasha, seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing. Wa man jaa fir rabi'ah, dan barang siapa yang datang di saat yang keempat, di jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, seolah-olah dia berkorban dengan seekor ayam. Wa man jaa fi saatil khamisah, dan barang siapa yang datang di hari Jumat di saat yang kelima, faka'annama qarraba baydah, seolah-olah dia telah berkorban dengan sebutir telur. Sekalipun imam belum naik mimbar, selama imam belum naik mimbar, dia belum terlambat. Walaupun dia di saat-saat terakhir, maka dia sama seperti orang yang mengorbankan telur. Fa idza sa'ada al-imamu 'ala al-mimbar, apabila imam naik ke atas mimbar, dakhala al-malaika yahduruna as-salah wa yastami'una ila al-khutbah wa tuyati as-suhuf. Apabila imam telah naik ke atas mimbar, maka masuklah malaikat, mereka menghadiri salat, mereka mendengarkan khutbah, lalu dilipatlah catatan. Lihatlah saudara-saudariku, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berbeda orang yang berkorban dengan telur tentu tidak akan sama dengan orang yang berkorban dengan seekor unta. Orang yang berada di sub terdepan yang mendengarkan azan lalu dia datang tentu tidak sama dengan orang yang terlambat. Dan begitu seterusnya, derajat-derajatnya. Begitu juga cinta berderajat, bertingkat-tingkat yang akan tampak dan terlihat dari ketaatan seseorang menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala serta menjaga maharim Allah, menjaga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini wahai saudara-saudariku, nyatalah bagi kita buah dari mahabbah, buah dari cinta kepada Allah bagi orang-orang yang hatinya terkait dan terikat dengan orang yang dicintainya. Apabila hati seorang hamba terikat kepada cinta Allah tabaraka wa ta'ala dan mencintai nabinya, maka dia akan berlomba-lomba untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian saudara-saudariku, ada derajat yang paling tinggi, yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi daripada menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Cinta akan lebih tampak lagi ketika seseorang dihadapkan pada ujian dan cobaan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang wahai saudara saudariku, bisa jadi dia sholat 5 waktu, bisa jadi dia berinfak, bersedekah, berpuasa, itu kewajiban. Seseorang itu ketika melakukan kewajiban, tadi sudah saya katakan, terkadang dia melakukan kewajiban karena takut akan siksa. Bagus, siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi tatkala ujian mendera dia, cobaan datang kepada dia di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dia diuji untuk bersabar di jalan Allah, semangatnya patah di tengah jalan. Dia tidak bisa bersabar. Nah, di sini kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, dalam menegakkan agama Allah, juga salah satu buah dan bukti cinta yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita bisa melihat perbedaan dari dua kisah. Kisah Nabi Ayyub dan juga kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala hampir kurang lebih 18 tahun dia sakit. Diuji harta bendanya, keluarganya, penyakit yang menderanya. Tetapi Nabi Ayyub alaihi salam sabar. Nabi Ayyub alaihi salam tetap bersabar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna wajadnahu sabiran, kami mendapatkannya bersabar. Kami mendapatkannya sebagai hamba yang bersabar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi lihat pula kisah Nabi Ibrahim yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi khalilnya, derajat cinta yang paling tinggi, yaitu khullah, kekasih Allah, khalil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khullah, juga khalilullah. Nah, apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih menjadi khalilullah? Karena ujian yang dihadapinya lebih berat. Lihatlah wahai saudara-saudariku, ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya tersebut dia menyembelih putranya. Itu hanya mimpi. Tetapi mimpinya para nabi adalah wahyu. Apa yang dilakukannya? Lantas dia temuilah anaknya. Dia jelaskan mimpinya tersebut. Dan anaknya yang juga memiliki cinta yang tinggi di hatinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidak kalah dengan cinta ayahnya tadi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkata, "Ya abatif al-matu'mar," wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Di sini ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Allah dari mimpinya dan mengorbankan yang paling berharga bagi dirinya. Ujian di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diminta berkorban. Berkorban harta. Harta, seseorang bisa saja berinfak sekian miliar. Tetapi bagaimana dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, dia diperintahkan berkorban, menyembelih anaknya sendiri, dan dengan tangannya sendiri pula. La ilaha illallah. Dan itu mereka laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Inilah dia derajat cinta yang paling tinggi. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala khalilullah. Bahkan beliau Nabi Ibrahim posisinya berada di langit yang tertinggi, yaitu di langit yang ketujuh. Ingat kisah Isra dan Mi'raj, ketika Nabi urija ila sama, di langit yang pertama dia bertemu dengan Nabi ini, di langit kedua bertemu dengan Nabi yang satu lagi, di langit yang ketiga, keempat, kelima, di langit yang ketujuh dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan kedudukan Nabi Ibrahim yang tinggi, karena pengorbanan dia juga yang tinggi, karena cinta dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kisah lain yang menunjukkan buah dari cinta yang membuat seseorang itu bisa bertahan, bersabar terhadap ujian-ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala, kisah yang saya yakin para akhwat wanita muslimat pernah membaca, mendengar kisah ini, yaitu kisah Ummu Sulaim. Tahukah anda wahai saudara saudariku, Ummu Sulaim ini seorang wanita yang menakjubkan, yang mungkin hari ini kita hanya membacanya di dalam buku-buku cerita atau kisah, dan tidak kita dapatkan di tengah kehidupan kita. Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha radhiyallahu anhuma, lalu dianugerahilah seorang putra yang sangat dicintai oleh Abu Talha, anak yang sangat dicintainya, yang sangat disayanginya, putranya. Sebelumnya putranya wafat, sudah berapa wafat putranya, dan ini dikaruniai seorang anak laki-laki lagi, sangat dicintai oleh Abu Talha. Siapa yang tidak mencintai putranya sendiri? Lalu sang anak ini pun sakit, sehingga mereka sangat sedih. Abu Talha ingin terus bersama putranya ini, mendampinginya, mengobatinya, merawat dan menjaganya. Sementara di sisi lain dia juga punya tanggung jawab dan tugas bekerja untuk keluarganya. Di sini nampaklah keimanan Ummu Sulaim yang menunjukkan derajat cinta dia. Yang menunjukkan derajat cinta dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Ummu Sulaim menyarankan kepada suaminya, "Pergilah engkau bekerja, pergilah engkau wahai suamiku, tenang dan yakinlah bahwa anakmu akan aku jaga. Kita akan rawat anak kita. Dia akan tenang dan aman bersama saya. Pergilah." Pergilah sang suami di pagi harinya kerja, melakukan aktivitas-aktivitas dia di luar rumah, tinggallah Ummu Sulaim bersama putranya ini. Dan Allah takdirkan sakit anaknya semakin parah, lalu meninggal, wafat. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? dibaringkannya putranya tersebut dengan baik, diselimutinya, lalu dia siapkan segala sesuatu untuk menyambut suaminya. Mencintai Allah, anak ini bukan apa-apa bagi dia, karena segala sesuatu Allah lebih dia cintai daripada anak tersebut. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Katakan hai Muhammad, jikalau orang tua kalian, anak-anak kalian, kerabat kalian, istri kalian, harta benda kalian yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian takut merugi, tempat tinggal yang kalian cintai lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, tunggu sampai datang hukuman azab Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wanita ini disiapkannya lah makanan, dimasaknya makanan yang paling nikmat untuk menyambut suaminya. Lalu dia pun bersolek, berhias, dia mandi, membersihkan dirinya, memakai parfum, disambutnya suaminya. Pulang, suaminya langsung bertanya, bagaimana anak kita? Apa kata sang istri? Anak kita sekarang dalam kondisi lebih tenang dari sebelumnya. Karena kalau dia meninggal tentu dia sudah tenang. Sehingga tenang pula hati suaminya. Tenang hati suaminya, lihatlah ketegaran seorang Ummu Sulaim. Sehingga suaminya tidak curiga. Kalau seandainya dia tidak tegar, tentu akan nampak dari raut mukanya. Tentu suaminya akan bisa membaca dari rona wajahnya. Dari sisa-sisa air mata yang sembab karena menangisi orang yang dicinta. Tetapi tidak terlihat di wajah Ummu Sulaim. Apa yang membuat dia seperti itu? Mahabbatullah Azza wa Jal. Hatinya terikat dengan Allah Azza wa Jal. Dunia ini fana. Kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kullu man alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti fana. Binasa, musna, sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka wajah Rabbmu lah yang tetap kekal selama-lamanya. Lantas makan bersama suaminya, lalu dilayaninya suaminya sebagai istri, sehingga suaminya itu tenang dan tentram. Setelah itu dia berbicara dengan suaminya. Wahai suamiku, bagaimana kalau tetangga kita menitipkan sesuatu kepada kita? Ada sesuatu dititipkannya kepada kita, lalu tetangga kita itu ingin mengambil lagi hak dia, harta dia yang dititipkannya kepada kita. Apakah kita berhak untuk menahannya? Tentu tidak, kata sombong, enggak boleh. Harus kita berikan kepada yang memiliki, yang berhak. Karena itu hanya titipan. Lalu istrinya tersebut berkata, suamiku, sesungguhnya putra kita adalah titipan yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dia adalah milik Allah dan Allah sudah mengambilnya kembali. Lihatlah kesabaran seorang wanita, ketegaran, keteguhannya. Sehingga diberkati mereka oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan jalan kepada kita untuk menempuh cinta dan mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu dengan pengorbanan. Sentiasa seperti itu. Lihatlah seorang ayah, seorang ibu, karena cinta kepada anaknya dia akan mengorbankan apa saja untuk anaknya. Saya pernah membaca sebuah kisah. Saya pernah membaca, bukan kisah, malah di koran ya, kita mungkin pernah baca. Bagaimana seorang ibu yang menyelamatkan anaknya dari terkaman buaya. Dia tidak peduli terhadap dirinya. Di salah satu di daerah Sumatera, di mana waktu itu saya baca, Pak. Ketika anaknya diterkam buaya, diseret ke sungai, anaknya berteriak, sang ibu tersebut langsung berlari dan terjun ke sungai, berkelahi dengan buaya tersebut membela anaknya. Itu bukan hanya manusia, butuh pengorbanan untuk membuktikan cinta kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fi taurati wal injil wal qur'an. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Harta mereka, bahkan juga jiwa raga mereka. Apa harganya? Dengan apa Allah membelinya? Dengan surga. Allah membeli dari orang-orang yang beriman harta benda mereka, jiwa raga mereka. bi anna lahumul jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan dibunuh. Hari ini kita belumlah dituntut untuk seperti itu. Kita berjuang di jalan Allah hari ini bukan dengan menumpahkan darah, dengan harta benda kita, dengan kemampuan kita, dengan kelapangan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita. Kalau kita betul-betul mencintai Allah tabaraka wa taala, kita akan memberikan segala sesuatu yang diminta oleh yang kita cintai. Di surga Allah berikan buah dari cinta. Dimasukkanlah orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala di surga. Setelah mereka berkumpul di surga, surga yang kenikmatannya tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh manusia di dunia ini, tidak akan bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia ini. Ketika mereka penghuni surga berenang di sungai-sungainya, memetik buah-buahnya, menikmati segala kenikmatan surga, maka Allah tabaraka wa taala pun berkata kepada penghuni surga, hal raditum, hal raditum, hai penghuni surga, wahai hamba-hambaku, apakah kalian ridho terhadap apa yang telah aku berikan kepada kalian di surga? Maka ketika itu penghuni surga menjawab, wa ma lana la nardha ya rab, kenapa kami tidak ridho wahai rab kami, wa qad u'tina wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau telah memberi kami apa-apa yang engkau tidak berikan kepada hamba-hambamu yang lain. Lalu Allah melanjutkan, Ya ahlal jannah, hal azidukum, wahai penghuni sorga, maukah kalian aku tambahkan nikmat yang lain? Maukah nikmat-nikmat yang kalian dapat di sorga hari ini aku tambahkan dengan nikmat yang lain? Penghuni sorga bertanya-tanya, itu saja sudah sangat nikmat. Nikmat apa lagi? Kenikmatan apa lagi yang lebih daripada itu? Maka disingkapkanlah hijab dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu mereka pun melihat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat yang dirasakan oleh orang-orang beriman di sorga kecuali ketika mereka melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Kenikmatan yang mereka rasakan, kelezatannya di hati mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah-wajah orang-orang yang beriman, penghuni sorga, berbinar-binar, berseri-seri, bersinar-sinar, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabbnya. Begitulah kenikmatan yang paling nikmat bagi orang yang mencintai sesuatu, bertemu dengan yang dicintai, yang dicintainya, dapat melihat yang dicintainya. Begitu juga lah orang yang betul-betul mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, senantiasa dia merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia takut di tengah jalan ini, di tengah jalan dia menuju Allah tabaraka wa ta'ala, akan ada yang menghalangi langkahnya, akan ada yang menggagalkan, menjegal jalannya, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan kekasihnya yang dicintainya, Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu dia menjaga dirinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, cinta atau mahabbatullah bukan hanya sekedar pengakuan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu dia khutbah di hadapan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan kaum muslimin ketika itu, anna abdan khayyarahullah azza wa jal baina ad-dunya wa baina ma inda Allah, ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya dua pilihan antara dunia dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Fakhtara ma inda Allah, maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Ketika itu sahabat banyak, semuanya diam kecuali Abu Bakar. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang hamba yang diberikan dua pilihan, memilih dunia atau apa yang ada yang di sisi Allah, hamba tersebut memilih akhirat, memilih yang di sisi Allah, maka terdengarlah tangisan Abu Bakar. Menangislah Abu Bakar terisak-isak, sehingga sahabat ada yang berkata, "Ma li hadza syekh? Apa orang tua ini? Ada apa syekh ini? Kenapa Abu Bakar ini menangis?" Yadhkurun Nabi sallallahu alaihi wasallam qissat al-abdi khayyara baina ad-dunya wa baina inda Allah wa baina ma inda Allah fa ikhtara ma inda Allah wa yabki. Kenapa dia menangisnya Abu Bakar ini? Sahabat-sahabat heran, kenapa Abu Bakar menangis? Rasulullah kan cuma bercerita, ada seorang hamba yang diberikan dua pilihan, memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, lalu dia menangis. Setelah itu akhirnya, barulah para sahabat tahu bahwasanya hamba tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala Abu Bakar betul-betul mencintai, ternyata yang diberi pilihan, yang diperintahkan memilih tersebut oleh Allah tabaraka wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia betul-betul cintanya kepada Rasulullah sempurna, hatinya, pikirannya sejalan dengan hati dan pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mudah memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain tidak paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah. Abu Bakar dengan cinta yang memenuhi hatinya, karena Abu Bakar adalah orang yang paling cinta dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah bersabda seperti itu, hatinya sudah mengerti dan paham bahwa itu adalah Rasulullah, dan artinya dia akan berpisah dengan Rasulullah, Rasulullah akan wafat dan akan meninggalkan mereka, sehingga sedih dia, menangis dia. Begitu juga kalau seseorang betul-betul mencintai Allah, akan mudah bagi dia untuk memahami ayat-ayat Allah. Mudah, terbuka hatinya, terang jiwanya. Ketika datang perintah Allah tabaraka wa ta'ala, sam'an wa ta'atan, dia langsung tunduk patuh, mendengar, taat, dan dia paham dan mengerti. Oleh kerana itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Qaf, inna fi dhalika la zikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam kisah-kisah tersebut ada peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi orang yang memiliki hati. Siapa yang memiliki hati? Hati tidak hidup apabila tidak ada cinta Allah di dalamnya. Ayat-ayat Al-Quran tersebut akan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang betul-betul mencintai Allah. Akan mudah dipahami oleh orang yang benar-benar mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Liman kana lahu qalb, bagi orang-orang yang memiliki hati. Periksa hati anda, wahai saudara-saudariku. Aw al-qasam'a wa huwa syahid. Atau dia mau mendengar dan mengakui kebenaran. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah dalam rihlatul hijrah, dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke kota Nabi, ke Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menetap di rumah Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumah Abu Ayyub al-Ansari ini, wahai saudara-saudariku, terdiri dari dua lantai. Nah, Abu Ayyub al-Ansari mengkhususkan membuat tempat di lantai dua untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi tinggal di situ, beristirahat di situ. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Dia bersikeras juga sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di lantai bawah. Abu Ayyub serba salah. Nabi di bawah, mereka sekeluarga di atas. Orang yang dicintai, dihormati, dimuliakan. Di malam harinya, malam pertama Abu Ayyub sama sekali tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia berkata kepada istrinya, "Hal nanam fi mawdi' fawqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kita akan tidur di tempat yang berada di atas, posisinya di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Seseorang yang mencintai tidak akan rela merendahkan yang dicintai. Dia tidak ingin, walaupun dia tidak menghina, merendahkan Rasulullah, tetapi kondisi dia berada lebih tinggi dari Rasulullah, dia merasa itu sebuah kesalahan. La ilaha illallah. Lihatlah, wahai saudara-saudariku. Sehingga malam itu sama sekali dia tidak bisa tidur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di lantai bawah. Suatu malam ketika dia sedang berbaring, maka istrinya menggerakkan kakinya, lalu tersenggollah bejana yang berisi air sehingga tumpah. Serta-merta mereka bangun lalu bergegas mengumpulkan, membersihkan air-air tersebut. Dikumpulkan, takut air tersebut akan menetes walaupun satu tetesan dan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di lantai bawah. Sepanjang malam mereka berusaha mengumpulkan air-air tersebut karena takut akan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana cinta yang sesungguhnya, wahai saudara-saudariku. Keesokan harinya dia tidak sabar lagi karena dia tidak bisa tidur semenjak itu. Lalu dia berkata dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la astati'u an anam wa anta tahtana wa nahnu fawqaka." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak bisa tidur dalam kondisi seperti ini jika engkau berada di bawah kami dan kami berada di atasmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, saya akan lebih tenteram, lebih suka berada di bawah. Rumah ini adalah milik kalian. Kalian lebih pantas untuk berada di atas. Saya tidak mungkin, saya tidak bisa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Bahkan pernah Abu Ayyub menyiapkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Ayyub? Fa wallahi ma kunna na'kulu hatta yafrugha min ta'ami. Demi Allah, kami tidak menyentuh makanan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan. Dia tidak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kalau dalam urusan dunia saja mereka tidak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya, bagaimana lagi dalam urusan agama, perintah-perintah Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan mau berbuat kecuali berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah selesai makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia, "Fa natatabba'u asar as-sahfah, ai mawadi' asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu kami setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, lalu mereka membersihkan piring sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersihkan dan mereka makan. Ya, mereka makan sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia cinta apabila memenuhi hati seorang hamba. Suatu hari, masih kisah Abu Ayyub. Suatu hari Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan makanan yang mengandung bawang putih yang sudah dimasak. Diletakkanlah makanan, dihidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu setelah itu Abu Ayyub kembali lagi dilihatnya, sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh makanan tersebut. Abu Ayyub heran, ada apa? Lalu Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahramunhu?" Wahai Rasulullah, apakah haram ini makanan ini karena pakai bawang putih itu? Dia bertanya, "Haram wahai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "La, tidak haram, walakinni la uhibbu, hanya saja aku tidak suka." Bawang putih halal, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Fa inni unaji man la tunajuna, sesungguhnya aku bermunajat kepada zat yang kalian tidak bermunajat kepadanya. Rasulullah berkomunikasi, bermunajat, berdialog dengan Allah tabaraka wa taala. Faqala Abu Ayyub, "Wallahi la nuhibbu ma la tuhib." Demi Allah, ya Rasulullah, kami tidak akan mencintai sesuatu kecuali yang engkau cintai. Wa taraka akla thawmi ila al-abad. Sejak itu dia tidak pernah lagi makan bawang putih, bukan karena haram, tapi karena Nabi tidak suka. Begitulah seseorang yang mencintai sesuatu, dia cinta dan bencinya sejalan dengan cinta dan benci orang yang dicintainya atau sesuatu yang dicintainya. Orang yang mencintai Allah tabaraka wa taala, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Orang yang mencintai Allah, dia akan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dia akan mencintai di jalan Allah dan membenci di jalan Allah. Itulah dia hakikat cinta yang sesungguhnya. Ikhwati wa akhwati kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Mahabbatullah, mencintai Allah adalah asal tauhid, landasan tauhid, sebagaimana yang telah kita ungkapkan di depan tadi. Seorang hamba tidak akan mungkin mewujudkan tauhidullah secara sempurna tanpa adanya landasan ini. Mahabbatullah, mencintai Allah, itulah yang mendorong seorang hamba, mendorong hati untuk menerima perintah Allah, mendorong anggota badan untuk mentaatinya, serta meninggalkan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa lalai dan tanpa lengah, tanpa bermalas-malasan. Bahkan sesungguhnya saudara-saudariku kaum muslimin, jika benar kita mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang yang mencintai sesuatu, orang yang mencintai Allah, apa yang telah dia perbuat untuk yang dicintainya, di mata dia masih sedikit. Walaupun dia sudah berpuasa, walaupun dia sholat, menambah ibadah-ibadah sunnah, walaupun dia berinfak sebanyak-banyaknya, bagi dia itu masih sedikit. Karena dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dikeluarkannya ini, itu belum seberapa dibanding yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Allah kepada dia. Begitu juga perbuatan dosa, kesalahan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagi dia sangatlah besar, sekalipun kesalahan itu hanya kecil. Dan begitulah dahulu para sahabat, tabi'in, generasi awal Islam, karena cinta mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekalipun mereka telah mengorbankan seluruh harta yang mereka miliki, itu terasa sedikit bagi mereka. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, dosa yang hanya dosa ringan, kecil, itu adalah sangat besar bagi mereka. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika manusia di padang mahsyar meminta syafaat, setelah mereka pergi ke Nabi Adam, Nabi Adam tidak menyanggupi. Pergi pula ke Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak menyanggupi. Pergi kepada Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim juga tidak menyanggupi. Bahkan dia menyebutkan kesalahannya, bahwa dia telah berdusta 3 kali. Padahal kalau kita pelajari, kita baca sejarahnya, sesungguhnya itu bukan dusta. Tetapi itu sudah dianggapnya sebuah dosa dan kesalahan yang besar. Oleh karena itu, orang yang mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala dan cintanya itu benar, benar-benar bukan sekedar pengakuan belaka, dia melihat dosa yang dilakukannya itu seperti gunung yang besar yang akan menimpa diri dia. Sehingga dia ketakutan. Tetapi apabila cinta itu hanya sekedar pengakuan, maka dosa itu seperti lalat yang hinggap di wajahnya. Dianggap remeh. Dia tidak berusaha lari dari lalat tersebut. Dianggapnya enteng dan kecil. Tapi orang yang hatinya penuh dengan mahabbatullah, dia akan lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindar dari dosa tersebut. Karena dia melihat dosa sekalipun kecil, tetapi laksana gunung yang akan menghimpit dan membinasakan dirinya. Dahulu saudara-saudariku, generasi awal Islam, para sahabat, para tabi'in, apabila ada seseorang yang melakukan maksiat, kemungkaran walaupun jauh dari dirinya, dan terdengar ada orang yang melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan terluka, merasa sedih, merasa pedih. Karena mereka tidak rela yang dicintainya ditentang, dimaksiati oleh makhluk. Bandingkan dengan cinta kita kepada Allah hari ini. Di kiri, kanan, depan, belakang kita, di sekeliling kita maksiat, tapi kita aman-aman saja. Hati kita sedikit pun tidak tergerak. Dan tidak merasa takut serta sedih dengan perbuatan maksiat-maksiat tersebut. Orang-orang yang memiliki hati yang lalai, orang-orang yang memiliki hati yang lalai, yang mahabbatullahnya lemah atau kosong dari mahabbatullah, kalau mereka membaca kehidupan-kehidupan generasi salafus saleh, orang-orang terdahulu dari umat Islam, mereka akan tercengang. Atau bahkan mereka tidak akan percaya. Atau bahkan mereka menganggap itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana seorang Tamim bin Aus ad-Dari membaca satu ayat satu malam dan tidak pernah bisa dia selesaikan, menangis-menangis dan terisak. Orang yang memiliki hati yang lengah dan lalai menganggap aneh. Karena mereka belum pernah merasakan lezatnya cinta. Mungkin mereka akan merasa heran ketika membaca Salafus Saleh, di mana para Salafus Saleh itu sampai merangkak dari tempat tidurnya untuk melaksanakan salat malam. Mereka akan aneh melihat itu dan membacanya, karena mereka tidak pernah merasakan nikmat dan lezatnya mencintai Allah. Dulu salah seorang dari Salafus Saleh, dia terbaring kepalanya di sisi kepala istrinya, tetapi air matanya menetes menangis karena takut kepada Allah, dan istrinya tidak mengetahui kalau suaminya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang bersama istrinya di tempat tidur, kepalanya di atas satu bantal, mereka pun masih menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia orang-orang yang hati mereka penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita merubah barometer cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita harus benar-benar mendapatkan timbangan yang pas dan tepat untuk mahabbatullah di dalam hati kita. Ukur cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala timbang dengan cinta pendahulu-pendahulu kita, generasi salafus saleh, bagaimana mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Ketahuilah wahai saudara-saudariku, wahai kaum muslimin dan muslimat, kita hanya memiliki ma'bud wahid. Kita hanya memiliki Rabb yang satu. Kita hanya memiliki kekasih yang satu. Jika kita cabang-cabangkan cinta kita biarkan hati kita bercabang-cabang, maka cinta itu akan membinasakan kita. Cinta kita kepada dunia kita, cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada suami kita, cinta kita kepada anak-anak kita. Apabila mengalahkan cinta kita kepada Allah sehingga bercabang-cabang, membuat kita enggan untuk menuntut ilmu, membuat kita berat menjalankan perintah Allah, membuat kita enggan dan berat berkorban di jalan Allah, maka dunia tersebut akan mencelakakan dan membinasakan kita. Betapapun besarnya dan betapapun mulianya sesuatu yang kita cintai selain Allah tabaraka wa ta'ala, turunkan posisinya di bawah mahabbatullah dan mahabbatul rasul. Kita mencintai orang tua kita, mencintai ibu bapa kita, betapapun kita menghormati dan memuliakannya, turunkan mahabbah cinta kita kepada kedua orang tua kita, posisinya di bawah mahabbatullah wa mahabbatul rasul. Kita mencintai istri kita mencintai suami kita, tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Wahai saudari-saudariku, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan, tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taisa 'abdud dinar, taisa 'abdud dirham, taisa 'abdul khamis." Merugi budak-budak dinar, celaka. Merugi budak-budak dirham, celaka. Sengsara. Merugi budak-budak khamisah. Khamisah itu pakaian. Subhanallah wahai saudara-saudariku, apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian? Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut. Hatinya menjadi bercabang-cabang. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan perumpamaan tentang tauhid. Tauhidul mahabbah, kewajiban kita mentauhidkan mahabbah, cinta, ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Daraballahu mathala rajulan fihi syuraka mutasakisuna wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani mathala bal akhtaruhum la ya'lamun. Allah memberikan permisalan kepada kita wahai saudara saudariku, seorang budak misalnya, seorang budak yang memiliki tuan yang banyak. Seorang budak, kalau dia memiliki tuan yang banyak, jangankan budak, seorang pekerja, dia memiliki 10 majikan, atasan. Lalu setiap majikan memberikan perintah kepada dia. Satu majikan mengatakan, cuci mobil. Satu majikan mengatakan, pergi ke pasar. Majikan yang satu lagi, pergi ini, itu, dan segala macam. Dia menjadi bingung. Dia menjadi bingung. Mana yang harus didahulukan? Begitu juga ketika di hati kita ada cinta kepada Allah. lalu ada juga cinta kepada duit kita, cinta kepada wanita, cinta kepada anak-anak, cinta kepada perhiasan, cinta kepada jabatan. Semuanya itu sama dengan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika itu terjadilah peperangan di dalam jiwa kita. Allah mengajak kepada surga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mana yang harus kita hati? Dia akan bingung dan semakin tenggelam. Akhirnya, dia tidak akan pernah tentram dan tenang hidup di dunia. Tetapi sebaliknya, orang yang memiliki atasan satu saja, seorang budak yang memiliki tuan yang satu, dia akan bisa menjalankan perintah tuannya dengan benar, sesuai dengan keinginan tuannya. Bagaimana kita akan menjalankan perintah Allah, Tuhan kita yang telah menciptakan kita, Tuhan kita yang Maha Esa, sementara kita masih menuhankan dunia. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain dari Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu selain dari Allah tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah tabaraka wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, dia lebih mencintai Allah tabaraka wa taala. Saudara-saudariku, apakah sama seseorang yang memiliki hati yang mengenal Allah, mencintai Allah sehingga menjadi mudah baginya untuk mentaati Allah tabaraka wa taala? Dia berjalan, dia pergi dan kembali, dia mencintai, dia membenci karena Allah tabaraka wa taala. Dia menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah tanpa ragu, tanpa bimbang dan tanpa malas. Apakah sama dengan orang yang dia diperbutkan oleh dunia, berbagai macam syahwat-syahwat dunia memperbutkan dirinya? Apakah sama? Tidak. Tentu tidak akan sama. Wa rajulan salama, dan seorang salama li rajulin, yang memiliki tuan yang satu, hal yastawiyani masalah? Tentu tidak akan sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita hambanya. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi banyak dari manusia tidak memahami hakikat ini. Tidak memahami hakikat ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang budak dunia, dia akan sedih apabila hartanya sedikit. Dia akan gembira apabila harta menjadi banyak. Seorang budak pakaian, dia akan sedih kalau tidak bisa mendapatkan pakaian yang bagus. Seorang budak-budak di dunia ini, syahwat ini, dia akan sedih ketika tidak mendapatkan syahwatnya. Tetapi seorang hamba Allah, dia akan gembira dan sedih. Dia akan gembira ketika dia menjalankan perintah Allah. Dia akan gembira ketika dia taat kepada Allah. Dan sedih. Tatkala dia lengah, lalai, atau tidak bisa menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dunia ini, wahai saudara-saudariku, akan banyak membebani kita apabila kita tidak mengedepankan mahabbatullah, dan akan memperlambat langkah kita. Dulu waktu kampung saya belum ada jalan darat, saya masih ingat ya, waktu di zaman-zaman masih kecil-kecil, saya masih pakai pompong. Itu kalau sudah mau sampai ke dermaga di tepi sungai itu, jurumudinya memerintahkan penumpang supaya jangan banyak bergerak dan memegang barangnya masing-masing agar perahu tidak oleng dan bisa terbalik. Nah, seperti itu dulu. Nah, saya teringat kisah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar suatu ketika pernah naik menumpang sebuah perahu, kapal. Ketika kapal akan sampai, nahkoda, kapten kapal, memerintahkan semua untuk tenang dan memegang harta benda mereka masing-masing, mengawasi harta benda masing-masing. Kalau ada kehilangan, kerusakan, itu tanggung jawab masing-masing. Ketika kapal sudah menepi, mendekat, tiba-tiba Malik bin Dinar meloncat. Dia yang pertama keluar. Langsung kapten kapalnya berkata, Amsi'atuk, barang-barangmu ketinggalan. Apa kata Malik bin Dinar? Saya tidak punya barang-barang. Saya tidak ada barang-barang. Sehingga dia aman dan tenang, dia yang dahulu keluar. Orang sibuk semuanya mengawasi barang-barangnya. Ada yang mengemas kopernya. Ada yang satu memeluk ini, satu memeluk ini. Belum lagi yang dikalungkan barang-barangnya. Banyak sekali. Lihatlah orang pulang jemaah haji itu. Iya. Macam-macam barang-barangnya. Malik bin Dinar santai saja melompat ketika diingatkan oleh kapten kapal. Hei, barang-barangmu ketinggalan. Saya tidak ada bawa barang-barang. Santai saja dia, tenang. Apa kata Malik bin Dinar setelah sampai ke pinggir? Ya ahlad dunia, kunu fi amril akhirah hakadha. Wahai ahlud dunia, jadilah kalian seperti ini dalam urusan akhirat, agar tidak banyak memberati dan membebani. Kalau prinsip Abu Dzar, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semakin banyak harta kita, semakin berat hisabnya. Banyak yang akan dihitung kali-kalinya banyak. Bukan berarti ustaz ini disuruhnya kita miskin. Bukan. Tapi tetap yang nomor satu itu adalah mahabbatullah. Kalau kita sudah diuji dalam perintah dan larangan, dihadapkan antara Allah dan harta dunia kita, disinilah diuji siapa kita sesungguhnya. Di mana posisi cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Benarkah kita mencintai Allah, ataukah itu hanya pengakuan belaka? Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita harus kembali mengintrospeksi diri kita. Kita semuanya mengaku mencintai Allah, tetapi lihatlah di mana posisi kita, sikap kita terhadap zat yang kita cintai tersebut. Wahai saudara-saudariku, ketika kita sendiri, di mana letak mahabbatullah? Sungguh mengherankan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah akal yang sehat, kekuatan badan, harta benda yang berlimpah. Allah berikan segala macam bentuk rahmat dan karunia kepada dirinya. Tetapi tatkala dia sendiri berkhulwat, tidak ada orang lain, maka dia merusak batasan-batasan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia melanggar maharim Allah. Dia melanggar batasan-batasan Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah ini yang dinamakan cinta? Apakah ini yang betul-betul dikatakan mahabbatullah? Demi Allah tidak, wahai saudara-saudari. Bahkan inilah sesungguhnya kazzab, ghasyyas. Inilah dia pendusta dan inilah dia penipu. Mengaku mencintai Allah di hadapan orang banyak, tetapi ketika dia sendiri, dia melanggar dan merusak maharim Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa jadi seseorang itu salat 5 waktu. Bisa jadi seseorang itu membayar zakat. Bisa jadi seseorang itu membangun sekolah, membangun masjid. Bisa jadi seseorang itu haji. Bisa jadi seseorang itu melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Di hari kiamat, ternyata ketaatan dia itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kecintaan mahabbah tadi hanya riya, bukan tulus karena Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Thauban radhiyallahu anhu, yakunu aqwaman min ummati, nanti akan ada sekelompok dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amsali jibali tahama. Akan ada nanti di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok dari umatku datang membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tahama. La ilaha illallah. Bangga dia bawa kebaikan-kebaikan. Dia dulu salat, dia dulu puasa, dia dulu salat sunat, dia dulu baca Quran, dia dulu berinfak, berderma, membangun sekolah, membangun masjid. Tetapi ketika dia sendiri, dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Datang dia membawa di hari kiamat kebaikan sebesar gunung Tahama. Faya ja'aluha Allah haba'an mansura. Lalu kebaikan yang sebesar gunung itu Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada arti di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Thauban radhiyallahu anhu ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata, ya Rasulullah, sibhum lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami bagaimana orang ini, siapa orang ini, agar kami tidak termasuk dalam kelompok orang tersebut tanpa kami sadari. Takut sahabat ini. Apa sifat-sifatnya, ciri-cirinya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahum, sesungguhnya mereka itu adalah ikhwanukum wa min jildatikum, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, dan dari kulit kalian juga, satu kulit, maksudnya seagama, wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun, dan mereka melakukan salat malam seperti kalian melakukan salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tetapi mereka adalah orang-orang apabila mereka menyendiri dengan maharim Allah, dengan batasan-batasan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka merusaknya, mereka melanggarnya tanpa malu, tanpa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Lihat wahai saudara-saudari, kalau memang benar seseorang itu mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi yang dicintainya. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar yang dicintainya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memperhatikan hamba-hamba yang dicintainya. Jangan sampai kita merusak cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan bermaksiat dikala kita tidak bersama saudara-saudara kita. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, cinta memiliki buah. Cinta yang tumbuh subur, cinta yang dipupuk, cinta yang berhasil akan memberikan buah yang ranum, bermanfaat yang akan dirasakan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan buahnya adalah didapat dengan pengorbanan, perjuangan, dan dipetik dengan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian jiwa hidup di dunia, dan kelak di sorga bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang telah kita bacakan ayat-ayatnya tadi. Oleh karena itu wahai saudara-saudariku, jangan sampai, berhati-hatilah kita, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dengan mahabbah dusta, dengan mahabbah yang palsu, dengan kecintaan yang tidak sejati kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti di hari kiamat, jika kita ternyata meninggalkan dunia ini dengan cinta kita yang palsu kepada Allah, Allah akan berfirman, ikhsa, diamlah, tasaddaqta liyuqal, mutasaddiq, diam, engkau dahulu bersedekah agar engkau dibilang orang yang dermawan. Wa anfaqta liyuqalu anta munfiq, dan engkau berinfak agar dikatakan sebagai orang yang suka berinfak. Wa ta'allamta liyuqal muta'allim wa mu'allim, engkau belajar menuntut ilmu mengharapkan pujian manusia agar dikatakan alim, orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala seperti itu di akhirat, lalu menjadi sia-sia amalan kita sehingga putus asa, lalu menyesal dan tidak mendapatkan tempat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, intinya kajian kita pada hari ini tentang nikmatnya mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, mahabbatullah adalah landasan tauhid isi dari hati kita. Kemudian pelajaran atau kesimpulan yang kedua, lazzatu mahabbatillah, nikmatnya mencintai Allah, lezzatnya mencintai Allah tidak akan kita rasakan apabila kita tidak melewati batu ujian. Kapan batu ujian tersebut kita lalui? Ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan ketika kita diminta untuk berkorban di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika itulah, ketika kita berhasil melalui ujian-ujian tersebut, di saat itulah kita akan merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, nikmatnya mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dunia ini fana, dunia ini hanya sebentar. Oleh karena itu, hidup di dunia, jangan bebani diri kita dengan dunia ini. Sebagaimana kisah Malik bin Dinar ini, orang yang bebannya sedikit, paling cepat langkahnya, paling terdepan dia. Artinya, gunakan dunia yang ada, yang kita miliki, yang kita kejar ini, untuk menegakkan agama Allah, menopang ibadah, mengibarkan panji-panji la ilaha illallah. Jangan dimakan surang saja untuk perut, kemudian kita buang lagi. Tidak, karena yang milik kita sesungguhnya adalah yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini betul-betul bermanfaat kepada kita. Waktu yang tersisa kurang lebih setengah jam ke depan kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Allahu a'lam. Pertanyaan yang pertama, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengganti umat ini kalau tidak ada yang berdosa. Apa maksudnya Ustaz? Apakah ini tanda cintanya Allah? Wassalam, jazakallahu khairan. Hadis ini sahih, hadis qudsi. Ibadi, law lam tuznibu la dhahaba Allah bikum wa ya'ti biqaumin yuznibun wa yastaghfirun faghfir Allah lahum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, jika kalian tidak berdosa, tidak melakukan dosa, maka Allah akan lenyapkan kalian, Allah datangkan, Allah gantikan dengan orang-orang yang melakukan dosa, lalu mereka beristighfar, memohon ampunan, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis ini menunjukkan keutamaan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga menunjukkan rahmat serta kasih sayang Allah, bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Karena tidak mungkin, tidak mungkin dan mustahil bahwa manusia itu tidak berdosa. Ya, manusia itu tidak berdosa kecuali para nabi yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia selain dari para nabi dan rasul, mereka itu pasti melakukan salah dan dosa. Nah, ketika Allah tabaraka wa ta'ala, ketika hadis ini menyebutkan, kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan gantikan kalian dengan orang-orang yang berdosa, karena sudah tabiatnya manusia pasti berdosa. Tetapi hadis ini menunjukkan keutamaan dan memotivasi kita untuk banyak-banyak beristighfar. Allah mencintainya. Orang berdosa, beristighfar, maka Allah akan ampuni dia. Ya, karena hikmah adanya dosa, hikmahnya adanya dosa, membuat kita ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang kalau tidak ada salah sama sekali, dia akan lengah dan lalai. Bahkan akan ujub. Lengah dan lalai. Lalu ada dosa dibuat oleh Allah sehingga orang itu salah dan dosa. Akhirnya dia kembali ingat kepada Allah. Karena dia takut azab Allah. Lalu dia beristighfar, bertaubat. Terasa lagi nikmatnya. Sehingga dia semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana cara melatih menumbuhkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Melatih menumbuhkan rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu seharusnya sedini mungkin haruslah sudah ditanamkan. Bagi yang sudah memiliki anak, kita-kita yang sudah punya anak dari kecil harus sudah ditanamkan dan dilatih. Mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Dari kecil anak-anak kita sudah kita kenalkan dengan ayat-ayat Allah, dengan segala sesuatu yang terkait dan berhubungan dengan tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia tumbuh besar di jiwa dan di hatinya, dia mengenal Allah tabaraka wa ta'ala sebagai sesuatu yang paling nomor satu pokoknya, yang harus didahulukannya dan yang harus dicintai. Kalau kita sudah dewasa, bagaimana kita melatih menumbuhkan rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Cinta tidak akan muncul kecuali ketika seseorang sudah mengenal. Enggak ada namanya cinta kilat. Ya. Ketika seseorang menikah, yang sebelumnya dia belum saling mengenal, dia belajar dahulu untuk mencintai. Seiring perputaran roda waktu, mereka saling mengenal masing-masing karakter dan sifat. Di situ tumbuh ikatan hati. Muncul dan tumbuh rasa cinta. Bagaimana kita akan mencintai sesuatu kalau kita tidak mengenal dan mengetahuinya? Bagaimana kita akan mencintai Allah? Cinta, mahabbatullah tumbuh di hati kita kalau kita tidak mengenalnya. Kita hanya mengenal lafaznya saja. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi hakikatnya kita tidak pernah mengenal dan mengetahuinya. Jalan untuk melatih cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menumbuhkan dan melatihnya pada diri kita, pertama, jalan ilmu. Ringkasnya, kalau ingin mencintai Allah, awal pertama, rajin datang ke majelis ilmu. Itu pertama dulu. Iya, itu pertama dahulu. Karena kalau kita sudah rajin duduk di majelis ilmu, di situ dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, semuanya tentang Allah, nasihat-nasihat untuk kembali kepada Allah, akhirnya kita akan semakin berilmu dan semakin mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Di situ mulai kita lanjutkan fase-fase dan tahapan-tahapan berikutnya. Tapi yang penting ilmu dulu. Hadir, datang ke majelis ilmu. Maka insyaallah dari situ kita akan belajar mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang pertama. Allahu a'lam. Ustaz, apakah pergi ke majelis ilmu dalam kurung Al-Qur'an dan sunnah pertanda kita mencintai Allah? Ya, salah satu tanda. Karena majelis ilmu yang di situ dibacakan Al-Qur'an dan Sunnah, orang rajin ke situ untuk apa? Mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan Sunnah. Lihatlah, ketika artis-artis datang ke kota kita ini, penuh sepenuh-penuhnya jalannya. Apa yang mau mereka dengarkan? Suara artis itu, nyanyian-nyanyiannya, lantunan-lantunan lagunya. Nah, kalau kita mencintai Allah, tentu kita akan suka pula mendengarkan ayat-ayatnya, mendengarkan perkataannya. Kita senang ketika dibacakan ayat Allah, langsung terbuka telinga kita. Hah, ini ya firman Allah. Diceritakan tentang kebesaran-kebesaran Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangat kita. Itu tanda, tanda mencintai Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana orang berkumpul di dunia, urusan-urusan dunia, tanda mereka juga mencintai dunia. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika ada dialog dengan beberapa mahasiswa, ketika itu dia mengomentari tentang tanggapan atau pernyataan ada yang mengatakan tidak ada cinta di ayat-ayat cinta. Ah, Ustaz, saya sudah berkali-kali menghatamkan novel ayat-ayat cinta itu. Tapi memang luar biasa. Memang luar biasa. Lalu balik kita tanyakan, berkali-kali menghantamkan ayat-ayat cinta, sudah berapa kali hantam Al-Quran? Itu dia ayat-ayat cinta yang sesungguhnya. Berapa kali kita membaca dan mempelajari Sirah Nabawiyah, menghantamkannya, kita bisa tersentuh. Lihatlah, orang merasa tersentuh membaca itu, takjub dan kagum. Padahal itu fiktif belaka, fiksi, dongeng, hayalan yang dibuat-buat, yang tidak ada di alam nyata. Sementara Al-Quran yang jelas hak, hadis-hadis Rasulullah, Sirah Nabawiyah, perjalanan para sahabat, para ulama yang apabila kita baca dengan hati kita, akan merinding diri kita, bergetar jiwa kita, terpanggil ruh kita itu untuk seperti mereka pula. Kenapa? Karena nyata. Ketika kita akan mencontoh Abu Bakar itu ada dan dia memang seperti itu. Tapi apa yang mau dicontoh oleh orang itu dari ayat-ayat cinta film dan novel itu? Ternyata dilihatnya di dunia nyata, orang yang melakonkannya tidak persis sama seperti itu. Dia bercadar, berjilbab, tetapi ternyata di luar itu, dia mengumbar aurat. Apa yang akan diteladani? Oleh karena itu, tidak akan ada orang yang taubat setelah menonton atau membaca novel itu. Tidak akan ada orang bertambah taat, mau berjuang mengorbankan darah dan hartanya untuk agama Allah setelah membaca itu. Tidak. Dahulu para ulama, bahkan baca sejarah perang di Aceh, apa yang membuat berkobar semangat perang mereka? Dibacakan syair-syair, bait-bait syair yang apa? Yang menceritakan tentang sorga, tentang bidadari, tentang nikmat sorga bagi orang-orang yang gugur jalan Allah. Terbakar semangat mereka. Karena itu hak. Ini dia bedanya. Nah, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, suka kita mendengarkannya, itu tanda, salah satu tanda seseorang itu mencintai Allah tabaraka wa taala. Syukuri nikmat itu dan jaga. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita belajar dengan kitab-kitab ulama salaf tanpa ada bimbingan ahlinya? Apakah pertanda cinta kepada Allah? Ini lain. Itu juga pertanda cinta kepada Allah, cuma bahasanya ulama dahulu, sekian abad ya, berapa abad itu, mulai zaman tabi'in, lebih 1400 tahun, tabi'in, kemudian zaman imam yang empat dan begitu seterusnya, tentu bahasa mereka, cara mereka menyampaikan istilah-istilah yang ada di zaman itu tidak sama dengan yang ada di zaman sekarang. Kalau kita membaca tanpa dibimbing oleh orang yang ahlinya, bisa-bisa kita salah mengerti dan salah memahami. Oleh karena itu, mempelajari kitab-kitab para ulama itu hendaknya ada pembimbing. Agar jangan salah mengerti dan salah paham dalam penerapannya nanti. Dalam penerapannya nanti. Nanti dibacanya, ada kisah sahabat ketemu di zaman itu tukang sihir yang ditusuknya orang bisa sehat lagi. Dibunuhnya orang dihidupkannya lagi. Lalu ada sahabat yang datang. diambilnya pedang sekarang saya pancung kamu, coba hidupkan diri kamu. Mati orang itu, dah hidup lagi. Dibaca, diterapkan pula seperti itu. Jumpa di jalan nanti orang jual-jual obat yang akrobat-akrobat itu ya. Nah, dicoba pula, jangan. Jadi perlu ada bimbingan. Karena perbedaan masa yang telah jauh, tentu ada istilah-istilah, maksud-maksud, bahasa-bahasa yang tidak lagi sama seperti sekarang, yang butuh bimbingan dan arahan dari orang-orang yang mengerti dan paham serta ahli di bidang itu. Allahu a'lam. Ada penggalan hadis yang kurang lebih berbunyi, artinya sesungguhnya di antara kamu ada yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antaranya dengan surga tinggal satu hasta. Akan tetapi, ketetapan Allah telah mendahulunya, maka ia mengerjakan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalamnya. Dan begitu sebaliknya. Pertanyaannya, jika orang telah mengerjakan amalan ahli surga, tentunya dia mencintai Allah. Tetapi mengapa ia tidak mencintai Allah sehingga dia masuk ke dalam neraka? Mohon penjelasan. Saya akan komentari perkataan ini. Penanya tadi, jika orang telah mengerjakan amalan ahli surga. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik di kota Madinah di zaman Nabi. Dia juga mengamalkan amalan ahli surga. Apa? Sholat dia. Bersama Rasulullah lagi sholatnya. Dia pergi juga berperang. Sholat bersama Rasulullah. Tapi dia masuk neraka. Sudah ditegaskan oleh Allah. Orang-orang munafik itu dikerak-kerak neraka. Tadi kan kita bacakan hadis. Bisa jadi orang itu dia membangun masjid. Bisa jadi dia beramal soleh sebesar nanti dari kiamat dia bawa amalan sebesar gunung Tahama. Tetapi ternyata amalannya itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Karena harus ada keikhlasan tadi. Harus ada keikhlasan. Dan juga harus ada sisi lain, sisi mahabbah tadi juga. Yang perlu kita seimbangkan. Jadi itu tidak mutlak. Bisa jadi orang itu menjalankan sesuatu itu karena kepura-puraannya. Yang jelas, maksud hadis ini menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu di dunia ini, urusan sengsara bahagianya manusia itu mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka Allah yang menciptakannya. Dan Allah telah tetapkan pula dengan keadilannya dan kasih sayangnya. Allah telah menetapkan dengan kasih sayangnya penghuni-penghuni surga. Dan Allah juga tetapkan dengan keadilan dan hikmahnya penghuni-penghuni neraka. Nah, lihatlah di sini. Kalau kita pahami dengan baik hadis ini, maka tidak akan sulit lagi kita memahaminya. Ada orang yang mengerjakan amalan surga, ahli surga, sehingga tinggal satu hasta. Ternyata takdir Allah menentukan dia itu ahli neraka. Sehingga dia mengerjakan amalan ahli neraka sebelum dia mati. Lalu matilah dia di atas amalan ahli neraka. Artinya amalan dia yang dahulu itu sudah rusak dengan amalannya sebagai ahli neraka. Allah Maha Adil. Allah tidak akan siksa begitu saja. Kalau dia beramal soleh saja. Tulus, ikhlas, beramal soleh. Sampai akhir hayatnya. Tidak mungkin Allah azab. Tidak mungkin Allah siksa. Allah Maha Adil. Allah Maha Rahmah, Allah Maha Kasih Sayang. Tetapi ternyata ada sebabnya. Sebabnya apa? Ternyata awalnya dia baik, di akhir hidupnya dia buruk. Oleh karena itu, bermohonlah kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah dan juga jaga keistiqomahan amal ibadah kita, hidup dan matilah di atas kebenaran. Allahu a'lam bissawab. Apa boleh bersaing dalam mereguk mahabbahnya Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itulah hendaknya setiap manusia itu berlomba-lomba. Bahkan dahulu para ulama mengatakan, jika engkau melihat seseorang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Wah, kawan saya dia sudah beli tanah, saya belum lagi. Wah, harus pula, jangan. Bukan itu. Kawan saya sudah hafal juz 30. Saya harus hafal 30 juz. Ah, begitu. Begitu seharusnya. Kawan saya sudah hafal di Arba'in Nawawiyah. Saya hafal lagi? Belum juga lagi. Wah, saya harus hafal di Sahih Bukhari. Masya Allah. Ini dalam dunia mau berebut-rebut. Mau berlomba-lomba. Urusan akhirat. Ah, siapa yang dulu, siapa yang mau silahkan. Dululah kan sudah ada itu. Ketika diminta untuk berkorban, berinfak. Sudah ada yang lainnya, sudah cukup kan? Kan ada kurang lagi? Ada orang seperti itu? Tidak. Dalam urusan akhiratlah falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya berlomba-lomba, berpacu orang-orang yang ingin berlomba. Boleh kita bersaing dalam mencintai Allah tabaraka wa taala, berlomba, jangan sampai kalah kita dalam mencintai Allah tabaraka wa taala. Seseorang hamba beramal dengan niat mengalahkan saudaranya dalam mahabbah kepada Allah, bolehkah niat tersebut? Kalau dia berniat ingin mengalahkan kawannya, saudaranya itu di hadapan Allah, maksudnya biar dia mendapat kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah, silahkan, itu tidak apa-apa, itu niat yang ikhlas. Tapi kalau dia ingin mengalahkan saudaranya dalam mencintai Allah di hadapan mata manusia, itu tercela. Oleh karena itu niatkan hanya mengharapkan kedudukan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jika seseorang berbuat maksiat dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar perintah Allah, tapi dia berbuat karena kalah dalam hawa nafsunya, kalah atau mengalah? Ini yang perlu ditanyakan. Ya, sering orang itu mengalah dengan hawa nafsunya, bukan dia kalah. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, tapi kemudian dia berbuat maksiat lagi, kemudian mohon ampunan lagi. Apakah Allah mencintai hamba yang seperti ini? Ada orang, dia berbuat dosa, dia tahu itu dosa. Ketika dia berbuat dosa itu sedih dia, takut dia, tak tenang, tak tenteram dia. Sedih dia, takut, jadi tinggalkannya cepat dosa itu. Bertobat dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada lagi orang berbuat dosa, dia tahu itu haram, tahu, tapi dia tidak apa-apa, nanti ajalah tobat. Dia lakukan juga maksiat itu tenang, sudah itu istighfar, dia astagfirullah. Tapi dia tidak ada merasa sedih, takut, khawatir dengan dosanya. Ini berbeda. Ketika seseorang, dia melakukan dosa, dia takut, dihantui oleh ketakutan. Bahkan ketika dia jalankan juga dosa itu, hatinya resah, gelisah. Karena, bukan karena tidak puas dengan dosanya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu dia telah melakukan dosa. Sehingga orang yang seperti ini biasanya cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia tergelincir lagi, dia beristighfar lagi, insyaAllah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kisah orang yang membunuh 100 orang. Dibunuhnya 99 orang. Dia mau bertobat. Tetapi akhirnya, dia terdorong lagi berbuat salah karena emosi dan marah kepada orang itu. Karena dia minta petunjuk kepada orang itu, minta bimbingan, malah ditutup pintu harapannya. Kamu tidak bisa bertobat lagi. Dibunuhnya genap 100. Lalu dia sadar lagi, dia telah melakukan dosa. Dan dia ingin bertobat lagi. Akhirnya ditunjukkan oleh seorang yang soleh, seorang yang berilmu, agar dia meninggalkan kampungnya, meninggalkan kampung yang lain, tempat di mana di situ banyak orang-orang yang soleh. Di tengah jalan dia wafat. Ringkasnya dalam hadis tersebut, hadis kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya malaikat rahmat dan malaikat azab berebut untuk membawanya. Lalu Allah perintahkan untuk diukur jarak antara dia dengan kampung yang akan ditujunya, tempat dia akan memperbaiki dirinya. Lalu Allah perintahkan kepada bumi dalam riwayat lain untuk mendekat ke tempatnya. Bumi yang baik itu, tempat yang baik itu mendekat ke tempat dia waktu. Sehingga jaraknya lebih dekat. Lihat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat senantiasa terbuka, tetapi jangan lalai dan jangan berpura-pura taubat. Apa usaha kita agar bisa menanamkan di hati keluarga, anak-anak kita rasa cinta kepada Allah melebihi cinta kepada yang lainnya? Buat kondisikan rumah kita itu, keluarga kita itu dengan suasana yang Islami. Kondisikan. Kalau dahulu kita biasa menghidupkan televisi-televisi, sekarang gantikan. Kalau belum bisa menghapus televisinya, mulailah ganti menghidupkan program-program yang bermanfaat. Carikan CD-CD yang bermanfaat untuk anak-anak kita itu. CD-CD Al-Quran, CD bimbing-bimbingan, pendidikan yang bermanfaat kepada agama. Setelkan untuk menggantikan dia. Kalau dahulu nyanyi-nyanyi yang hidup di rumah kita, mulai gantikan dengan Al-Quran, hadis-hadis, kajian-kajian. Kalau dahulu di rumah kita banyak gambar-gambar yang tidak menentu, gantikan gambar Baitullah, gambar Masjid Nabawi. Itu luar biasa terhadap anak-anak kita pengaruhnya. Ketika anak-anak kita masih kecil, dia sudah melihat gambar-gambar tersebut, dia akan bertanya, ini gambar apa? Kita ceritakanlah. Sehingga dia rindu untuk pergi ke sana. Rindu untuk pergi ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau perlu adakan kajian keluarga. Kajian keluarga ini suami, istri, anak-anak kumpul sekali seminggu. Kumpul apa? Untuk haji. Tidak apa-apa berkorban undang salah seorang guru-guru. Sekali seminggu, rutin. Sehingga keluarga kita itu akan terbiasa dengan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ngundang ustaz, ngundang guru kan payah juga ustaz. Ya sudah, ganti Anda wahai ayah, Anda wahai ibu, jadilah ustazah, jadi gue jadi ustaz untuk anak-anak kita. Kumpulkan anak-anak kita, ayo baca, bacakan kisah. Kisah apa? Kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah ulama dalam mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam berbuat untuk agama ini, berjuang untuk Islam. Lambat laun, sedikit demi sedikit, tentunya cinta itu akan membekas juga di hati mereka. Dan yang paling penting, mulai dari diri kita, dari ayah dan ibunya, karena anak itu akan mencontoh ayah dan ibunya. Apakah mengurangi kurangnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Rasul, seperti memakan bawang putih? Tidak juga. Sahabat ini seperti sahabat Abu Ayyub tadi, karena kesempurnaan cinta dia, sehingga dia apa saja yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun tidak suka. Kalau kita makan bawang putih bukan berarti kita cinta kita kepada Rasulullah kurang, tidak. Ya? Tidak juga. Tetapi karena ada larangan kita makan bawang putih kalau ke masjid, kalau kita lakukan juga makan bawang putih, lalu bau mulut kita pergi juga ke masjid, berarti ketika itu berkurang kepatuhan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iman itu bertambah berkurang, cinta itu juga bertambah dan berkurang. Nah, ketika itu berkurang pula. Tapi kalau sekedar memakannya saja itu tidak akan mengurangi insyaallah cinta kita kepada Allah tabaraka wa taala. Terkait masalah ini saya akan ceritakan dua sisi yang saling berbeda dan sangat penting untuk kita pelajari. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau seseorang melihat Abdullah bin Umar dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa-bisa orang mengatakannya gila. Apa saja yang diperbuat oleh Rasulullah, cara berpakaian, cara berjalan, cara makan, cara minum, cara menyiram tanaman, cara apa saja itu ditiru oleh Abdullah bin Umar. Saking inginnya persis sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta. Tetapi berbeda dengan bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar lain lagi. Bahkan Umar sangat marah kalau ada orang berusaha hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Umar melihat orang salat di bawah pohon Ridwan, pohon tempat di Hudaybiyah. Ditanya oleh Umar, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini pohon dulu Rasulullah membaiat di sini. Kami salat di bawah ini." Langsung Umar memotong pohon tersebut dan disembunyikannya. Padahal orang itu ingin, karena Rasulullah pernah di situ. Apa tujuannya? Agar jangan sampai hulu. Nah, ada dua sisi yang berbeda di sini. Kenapa? Karena Umar radhiyallahu anhu posisi dia adalah pemimpin. Amirul mu'minin, pemimpin kaum muslimin. Dia harus jaga jangan sampai kecintaan itu melampaui batas hulu sehingga jatuh, sehingga mereka melanggar larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Umar tidak suka pula, tidak cinta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi posisi dia sebagai pemimpin dia harus jaga dan harus seimbang. Berbeda dengan Abdullah bin Umar, pertanggungjawaban dia terhadap diri dia sendiri, dia rakyat. Sehingga ketika dia ingin mencintai Rasulullah dan ikuti segala sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah, silahkan. Jika Anda saudara-saudariku ada yang mau seperti itu, silahkan, tidak ada yang melarang. Boleh niatkan itu untuk mencontoh Rasulullah, insyaallah dapat pahala. Kalau memang sanggup. Jadi di sini juga perlu kita lihat, bukan berarti ketika seseorang misalnya Rasulullah itu suka misalnya pakai pakaian putih, kalau kita pakai pakaian tidak putih bagaimana? Apakah cinta kita berkurang? Bukan, tidak. Ya. Jadi di sini harus kita pahami. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, ana telah mengenal hidayah salaf ini 2 tahun. Dan ana yakin inilah manhaj yang hak. Ana adalah anak dari seorang ayah yang mempunyai istri 3 orang. Masya Allah. Nah, ini cinta segitiga yang boleh kalau ini. Tapi kalau cinta kepada Allah tidak boleh ada, tidak boleh mendua. Yang mana ibu ana adalah istri yang termuda. Ketika ana masih kecil, ayah ana meninggal, sehingga ana diasuh oleh ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Harta ayah ana habis oleh keluarga saudara ayah dan saudara ana dari istri ayah sebelumnya. Untuk menyambung hidup, yang mana tidak ada satu rupiah pun peninggalan ayah, maka kakak perempuan ana yang paling tua yang usahanya dagang untuk mencari modal terpaksa minjam uang di bank yang saat itu ana belum tahu hukumnya. Tetapi setelah ana pelajari, ternyata itu haram. Yang ingin ana tanyakan, apa yang harus ana lakukan? Apakah kami sekeluarga berdosa karena saat itu belum tahu hukumnya? Apakah anak punya hak dari harta yang dihabiskan oleh keluarga saudara ayah anak tersebut? Apakah anak punya hak? Jazakallahu khairan katsiran. Kalau tidak tahu, insya Allah tidak berdosa. Karena melakukan waktu itu belum tahu, belum sampai ilmu belum sampai. Hujah belum tegak, belum ada. Ya, di zaman sekarang ini kaum muslimin jauh dari ini. Waktu itu mungkin tidak belajar agama, belum mendengar ada orang yang menyampaikan. Sehingga tidak tahu kalau meminjam di bank yang ada ribanya itu tidak boleh. Kalau sudah terjadi, sudah. Istighfar kepada Allah. Insya Allah, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Apakah ana punya hak dari harta yang dihabiskan oleh keluarga saudara ana tersebut? Ya, ana adalah salah satu ahli waris. Dia memiliki hak dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi kalau harta itu sudah habis, mau gimana lagi? Ya, cukuplah sabar saja. Nanti di akhirat insya Allah akan dikembalikan oleh Allah dengan berlipat ganda insya Allah. Bersabar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, daripada nanti berkelahi pula, bertengkar. Menjaga maslahat, lebih baik kita jaga maslahat keluarga. Ya, kita dakwahi keluarga kita tersebut, saudara-saudara ayah kita itu untuk menjalankan agama Allah. Itu lebih baik. Kalau kita tuntut-tuntut mungkin akan berkelahi nanti. Sabar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Harta dunia itu tidak seberapa. Alhamdulillah tidak ada harta pun, akhirnya anda juga bisa hidup. Juga bisa hidup dan berhasil. Oleh karena itu tidak perlu khawatir dengan harta benda tersebut yang tidak kita dapatkan insya Allah di akhirat kelak. Allahu ta'ala alam. Saya mau introspeksi diri ini Ustaz. Alhamdulillah setelah saya mengaji salaf, saya semakin banyak tahu tentang ilmu agama Islam yang syar'i. Terus, terkadang dengan semakin banyak tahu ilmu, saya justru lebih banyak memperhatikan orang yang tidak bermanhaj salaf daripada orang yang bermanhaj salaf. Karena menurut saya, teman-teman yang sudah mengaji kan sudah banyak tahu juga tentang ilmu syar'i. Pertanyaannya, apakah sikap saya salah? Ya wahai ustaz, sudah ya wahai pula lagi. Ya itu bahasa Arab, artinya wahai juga. Apakah sikap saya itu salah? Ya wahai ustaz, mohon penjelasannya. Kalau dia banyak memperhatikan orang yang belum belajar, yang memotivasinya adalah keinginannya untuk mendakwahi orang itu, artinya mengajak orang itu ikut belajar seperti dia, itu bagus. Itu bagus. Misalnya setelah kita belajar, umumnya begitu. Setelah kita mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, apalagi kewajiban kita? Mengajak orang lain untuk mempelajari dan mengamalkannya. Tentu kita akan melihat lingkungan kita. Oh, orang itu dia belum sholat. Orang itu dia masih bermaksiat. Terdorong kita untuk mengajaknya. Itu bagus. Itu memang tugas kita. Ilmu, amal, dakwah, dan bersabar di atasnya. Itu dia empat perkara utama dalam kehidupan kita kalau kita ingin selamat dunia dan di akhirat. Itulah dia intisari dari surat Al-Asr. Surat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak turunkan kepada manusia kecuali surat Al-Asr saja sudah cukup, saking agung dan dalamnya kandungan surat Al-Asr. Tetapi kalau kita memperhatikan orang itu karena sibuk melihat kesalahan dia dan membanding-bandingkan dengan diri kita, lalu kita bangga pula dengan kita setelah menempuh yang hak, kita pandang rendah orang-orang yang belum lagi belajar atau masih banyak maksiat, itu namanya ujub. Dan itu bisa mencelakakan, membinasakan kita. Jadi lihat motivasi kita apa, memperhatikan orang tersebut. Allahu a'lam. Ini bahasa pujangga yang mungkin dinukilkannya dari sebuah buku. Di manakah cahaya penerangan tauhid yang dirasakan gersang oleh umat untuk meletakkan kecintaan kita kepada Allah di singgasana hati? Tidakkah banyak materi tauhid itu untuk diketahui sehingga tidak terbatas saja pada materi fikih yang senantiasa memayungi, layaknya seperti orang yang mencari gagak berparuh merah? Tauhid tidak diragukan lagi ada landasan pokok dan utama. Oleh karena itu dakwah para nabi dan rasul pertama kali adalah tauhid, dan kita insyaallah senantiasa menyampaikan dan memperjuangkan dakwah tauhid. Itu adalah yang paling utama. Bahkan kita serukan kepada setiap para dai, tauhid, tauhid, dan tauhid yang pertama dan prioritas paling utama dalam berdakwah. Karena dia pondasi, dan wajib kita mempelajari tauhid kepada Allah, tauhid yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tauhid bagaimana Rasulullah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, itu wajib. Dan fikih juga wajib. Karena untuk mentauhidkan Allah kita juga butuh fikih. Fikih itu kan artinya pemahaman. Kalau yang dia maksud ini fikih itu hukum-hukum syar'i, maka sesungguhnya hukum-hukum syar'i itu bagian dari tauhid, tuntutan-tuntutan tauhid. Seluruh isi Al-Quran itu adalah tauhid. Seluruh ajaran Islam itu adalah tauhid dan kembali kepada tauhid juga. Lihatlah, Al-Quran itu isinya perintah mentauhidkan Allah, perintah beribadah kepada Allah. Kemudian hukum-hukum halal haram yang semuanya itu adalah hak-hak dari tauhid. Kemudian juga balasan untuk orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang tidak bertauhid. Kemudian hukuman Allah kepada umat-umat terdahulu yang tidak bertauhid. Kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu yang bertauhid. Semuanya tentang tauhid. Surga dan neraka juga adalah, surga adalah buah tauhid. Neraka adalah akibat tidak mentauhidkan Allah. Semuanya itu adalah tauhid. Jadi dengan mempelajari tauhid, tidak lagi kita seperti orang yang mencari burung gagak berparuh merah. Maksudnya kan gak ada burung gagak berparuh merah. Tapi jangan pula kita menyepelekan mempelajari ilmu fikih. Namun yang paling utama adalah akidah, tauhid. Ya, mahabbah. Bahkan mahabbah itu bagian dari tauhid. Salah satu syarat, syarat dari la ilaha illallah adalah mahabbah. Syarat sahnya la ilaha illallah salah satunya mahabbah, cinta kepada Allah. Ustaz, la'allallah yaziduka wa yaziduna ilman. Amin. Kita tidak meragukan lagi kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, orang itu kalau membeli sesuatu karena dia tidak memiliki, ini tidak mutlak juga. Ada orang sudah punya, dia beli juga karena ingin kepuasan dirinya. Orang membeli sesuatu itu bukan karena tidak memiliki saja. Ada orang membeli karena memang dia tidak punya. Ada orang yang membeli untuk orang lain. Ustaz Maludi misalnya, dia sudah punya sesuatu, dibelikannya saya, kue, kasihnya. Bukan untuk dia, bisa juga. Ada orang yang membeli untuk berderma. Bukan karena keinginan diri dia, untuk kebutuhan diri dia, jadi tidak mutlak. Apakah kata-kata Allah membeli keimanan seseorang dengan surga telah merendahkan Allah? Tidak, bukan berarti Allah tidak memiliki, Allah butuh. Bukan itu, sama seperti tadi. Bahkan Allah lebih agung dan jauh lebih mulia daripada itu. Ya, kemudian dalam bahasa Arab membeli itu juga berarti menukar. Kan jual beli itu kan tukar menukar sebenarnya. Tukar menukar. Nah, Allah memerintahkan kita untuk mentaatinya, lalu Allah tukar ketaatan kita itu dengan surga. Pahala sebenarnya, balasannya. Tetapi manusia itu kan cinta harta, suka berdagang. Itu kecintaan dia. Maunya kalau tidak ada timbal balik, berat dia. Oleh karena itu, agar kita hamba Allah yang lemah ini mengerti dan paham, termotivasi, dipakailah kalimat itu hikmahnya. Diibaratkanlah kita itu di jalan Allah berjuang itu sedang berjual beli. Kita jual diri kita kepada Allah, Allah membelinya dengan surga. Allah memberinya dengan surga. Itu maksudnya bukan berarti merendahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ustaz, saya mau tanya. Ustaz, ketika kita akan melakukan akad nikah sampai selesai, tetapi pada malam harinya kita tidak sengaja melakukan mimpi basah dan tidak melakukan mandi junub, apakah akad nikah itu sah Ustaz? Dan apabila tidak sah, perlukah kita mengulanginya akad nikah? Jadi misalnya hari ini dia akad nikah, tadi malam dia mimpi junub. Jadi sebelum ini mimpi dulu dia. Dan dia tidak mandi, mungkin karena tidak tahu ya, lupa dia. Lupa dan ingat kalau dia itu mimpi. Sebab kalau tidak mandi bagaimana sholat subuhnya ya? Bagaimana sholat zuhurnya kan gitu ya? Lupa. Kalau lupa? Iya, kalau lupa mandi boleh sholat subuh. Nanti lupa semuanya, lupa mandi, lupa sholatnya juga. Ini yang bahaya, mudah-mudahan tidak. Tapi masalah junub itu tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya akad nikah. Ya, walaupun akad nikah itu dijalankan ketika dia dalam keadaan junub, insya Allah terpenuhi syarat dan rukunnya, pernikahannya sah dan tidak perlu diulangi. Tidak ada kaitannya. Apakah ada cinta dalam film ayat-ayat cinta, Ustaz? Nah, ini tanya pada orang yang sudah lihat nih, ada yang nonton? Gimana? Yang jelas film itu tidak benar semuanya. Ya. Yang jelas cinta yang hakiki itu adalah mencintai Allah, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, membenci sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia yang hak. Itu hanya propaganda, tipu daya dunia saja yang mengelabui kita kaum muslimin menganggap itulah dia cinta yang hebat itu. Ah, itu dia. Padahal tidak. Orang-orang itu aneh lagi. Kita baca di koran, bacalah di koran ya, ada itu. Dampak buruk dari film-film itu, film ayat-ayat cinta itu, maaf. Pemerannya itu, pemeran yang laki-laki itu kan penyanyi. Pemusik rock. Di koran dia katakan, dulu sebelum dia main film itu, yang hadir di, kalau dia apa namanya, manggung, song, yang hadir itu, orang-orang gaul semuanya, yang pakai anting-anting laki-lakinya, yang perempuan, urak-urakan, rock, orang pencinta rock semuanya. Semenjak dia main film itu, malah penuh orang-orang yang berjilbab pula hadir nonton dia. La ilaha illallah. Itu akibat buruknya. Akibat? Akibat buruknya. Kalau memang itu benar, mudah-mudahan aja tidak benar. Itu kan hanya berita-berita di koran. Jadi kalau kita ingin mengambil pelajaran, ambil ibroh dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah, dan dari kehidupan yang nyata. Saat ketika kita melakukan hubungan suami istri, setelah siang istri ditanya tidak mengeluarkan darah haid lagi. Tapi setelah selesai berhubungan, istri mengeluarkan darah haid. Apakah itu termasuk dosa besar, Ustaz? Dan apa solusinya? Bisa jadi istri karena faktor-faktor yang lain sehingga pas kondisi itu haid dia tidak stabil ya. Bisa jadi ketika sehari sebelumnya sudah bersih dia. Dia sudah betul-betul periksa dan ternyata sudah bersih, haidnya tidak ada lagi. Besoknya rupanya ketika berhubungan keluar darah, dan darah itu bisa dilihat dulu istri, tentu dia lebih tahu apakah itu darah haid atau bukan. Kalau seandainya bukan darah haid, maka itu adalah istihadah. Kalau istihadah itu tidak berdosa. Kalaupun itu darah haid juga tidak berdosa karena tidak tahu, karena istri mengatakan sudah tidak ada darah lagi. Ya, insyaallah tidak apa-apa, beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.